tidak bicara selama bercinta, Bu. Karena itu tak, karena otak tengahnya tipis. Dia cuma bisa satu. Kita lain, kita korpus kolosumnya tebal, ya. Maaf, kita layanin suami juga, masih juga bisa ngomong, masih juga mikirin yang lain. Apa dipikirin? Ya, cucian belum diambil. Ya Allah, atau kalau sebelum subuh kan, serangan fajar kadang-kadang suami melakukan, kita sambil mikir loh, ya. Ya Allah tuh anak-anak belum dibangunin sholat subuh gitu. Tapi laki-laki gak begitu, Bu. Makanya mengapa Islam, ya, membolehkan laki-laki poligami, dan istri pertama, kedua, ketiga, itu gak usah cemburu. Laki-laki pada saat lain dia fokus. Pada datang juga ke istri kedua juga begitu. Ketiga juga begitu. Karena otaknya memang sudah di-shaping oleh Allah gitu. Kalau kita lain, Bu. Ya? Udahlah hubungan. Iya. Nginget itu mau arisan besok pagi. Kita bisa begitu. Kenapa? Karena korpus kolosum kita tebal. Paham ya, Bu? Dan ingat, dia gak bisa diajak bicara, Bu. You, I love you. Susah. Ya? Jadi apa? Bagi seorang wanita, bicara adalah bagian penting dari pemanasan sebelum bercinta. Karena kata-kata sangat penting baginya. Ya? Jika selama bercinta seorang pria berhenti bicara, seorang wanita mungkin akan mengira pria itu tidak lagi tertarik padanya. Memang, Bu, waktu di awal-awal, ya, ini kita seneng banget laki-laki atau suami kita ngobrol. Walaupun gak banyak, karena dia cuma 7.000 kata, udah malam pula habis. Ya, dia cuma muji sedikit saja. Ya, dia cuma bilang, ya, kamu tambah cantik. Ya Allah. Tapi setelah itu, banyak kita kalau gak belajar, kita anggap, ya, oh dia sudah gak, saya tidak tertarik lagi, ya. Dia tidak tertarik lah, tentang, ya Allah. Itu berhenti langsung, Bu. Berhenti. Dan maaf, saya sekuping, ya ngapain ngomong gitu. Gak usah cerita gitu. Udah diam aja dan harus tahu bahwa oh laki-laki sedang konsentrasi dan cuma satu saya di mukanya itu. Enggak ada wanita lain. Ya. Meskipun maaf, ada laki-laki suami dia sedang selingkuh juga atau dia ada pelakor pada saat dia hubungan. Kita yang mikir macam-macam. Ya. Fokus ya, Bu. Makanya itu tadi ya, laki-laki di Islam dibolehkan poligami. Kenapa? Otaknya memang Allah buat sedemikian rupa sehingga enggak usah cemburu soal istri yang satu dengan yang lain. Ya. Baik, jika seorang wanita ingin menyenangkan seorang pria dengan menyentuhnya, secara alami wanita membelai-belai kepala pria dengan lembut, mengusap wajahnya, mengusap punggungnya dengan lembut. Betul, Bu? Kalau suami kita di tempat itu kita usap-usap gitu ya. Itu kita loh, alaminya kita. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata jenis sentuhan ini hanya memiliki dampak kecil saja pada kebanyakan pria, bahkan banyak, Bu, dampaknya kecil aja. Jadi gimana? Pada pria lebih suka disentuh terutama pada area khusus sesering mungkin. Jadi ibu gak usah lama-lama belai-belai kepala, langsung yang di bawah. Ini penelitian. Ibu satu kali belai kepala atas, kepala bawah minta dibelai juga. Ya. Harus paham ini. Ketika seorang pria menyentuh wanita, ia akan menyentuh langsung. Maaf, puan gak suka. Perempuan malah kepengennya itu tadi, belai kepala dulu, belai punggung dulu. Tapi pria, karena otaknya pria nih ya, dia selalu mau to the point, maka sering dia to the point sama istrinya. Ini yang kadang perempuan marah. Ya. Tetapi disitulah kita tahu bahwa rupanya pria lebih seneng yang begini. Caranya gimana, Bu Aisyah? Ya kita omongkan, kita harus bicarakan. Ya, kita bicarakan. Inilah yang merupakan hal yang tidak disukai wanita. Tapi kita harus paham bahwa itu pria. Ya, dia bukan mau kurang ajar suami kita. Itu justru dia, ya, nah, suami ibu. Biasaan dong kita lagi. Bareng dong gitu. Suami ibu tambah mencintai ibu. Ya. Ketika pria dan wanita masing-masing kekasih dan kepekaan kulitnya, maka hubungan mereka akan semakin erat. Artinya gini, ya, kasih tahu suami, ayah, aku lebih senang kepala dulu, punggung dulu, gitu. Oke. Maka dia sebelum menjamah yang kita minta. Nah, cuman laki-laki jarang bilang, saya lagi lebih suka di bagian bawah. Jarang. Jarang. Untung ibu-ibu ikut majelis taklim. Jadi ibu kalau mau dianggap seorang istri yang pandai melayani suami, langsung tahu, gak usah kepala, bawah aja langsung. Itu laki-laki suami ibu tuh langsung rasanya, dia tahu banget. Ya bu, padahal kita kepengen juga yang belai kepala kan. Ya sudah sebentar, kepala, punggung, leher suami, langsung bawa. Ya. Naik. Ibu ya dengar nih, pria tidak mampu mengatakan aku cinta padamu, Bu. Siapa yang suaminya pernah bilang atau sering bilang aku cinta padamu? Coba angkat tangan. 1, 2, 3. 3. Kita ada 1000 orang gini cuma 3. Ibu, siapa yang suaminya jarang bilang aku cinta padamu? Ya Allah, angkat tangan semua. Bu, dengar ya. Kalau suami ibu jarang bilang aku cinta padamu, itu biasa. Tapi kalau ada suami sudah bisa bilang sama istrinya aku cinta padamu, itu luar biasa. Makanya Bayanti, kenapa? Selama berapa tahun married, berapa kali bilang aku cinta padamu? Oh gitu, itu ngeles. Kata dokter Yanti, suaminya bilang, kalau saya gak bilang aku cinta padamu, itu berarti masih cinta. Iya, bisa aja. Bisa aja. Ya, baik. Sekarang bu, ibu, laki-laki bu, kalau dia sudah tidur bu, maka otaknya itu istirahat 70%-nya ya, listriknya mati bu. Laki-laki. Ya. Perempuan, otak wanita dalam keadaan istirahat 90% aktivitas elektriknya hidup. Laki-laki istirahat, aktivitas otaknya 70% mati. Perempuan istirahat 90% aktivitas otaknya hidup. Berarti yang mati berapa persen? Maka jangan heran waktu anak masih kecil, anak nangis, ibu yang bangun. Suami saya dia yang bangun, itu jarang banget bu, ya itu luar biasa tuh kalau kayak gitu tuh, pasti banyak belajar itu, ya almarhum Gus Dur begitu, itu jarang laki-laki begitu, ya almarhum Gus Dur itu istrinya cerita, Ibu Nuria cerita, anaknya kan perempuan semua tuh, ya kalau dia tengah malam bangun, yang bangun Gus Dur, gantikan popok, ya buatkan minum, gantikan bajunya, itu jarang banget. Karena kita tahu Gus Dur itu belajar agama luar biasa. Pasti dia belajar sirah nabawi luar biasa. Ya. Tapi yang lain gak bangun. Udah bu, emang begitu. Cuman anehnya, waktu anaknya bangun dia gak bangun, ini suami. Tapi waktu motornya bunyi di depan, dia bangun. Ya. Iya, kenapa? Karena otak laki-laki tadi menjaga keamanan. Sekali-sekali sih suami saya juga bangun pas anaknya bangun ya. Dia bangun, dia bangunin saya. Anak lo bangun. Saya bangun, dia tidur lagi. Itu aja udah syukur. Ya. Ibu, tidak boleh dendam karena hal ini. Gak boleh. Ya, kita ingat-ingat. Ya, saya punya anak 4. Gak pernah dia bantuin kalau malam. Bu, gak cuma ibu doang. Hampir semuanya begitu. Ya, kalau ini sampai ginian dendam. Aduh, kasihan. Kasihan siapa? Kasihan ibu lah. Ya, bukan kasihan dia. Ya. Oke? Okay.